إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سورة البقرة ayat 130. Sampai 134 insyaallah taala. Baik, tafsir al-Jalalain surat Al-Baqarah 130 sampai 134 insyaallah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Pak Abdul Khalid mana? Ada? Hah? Keluar nama saya. Oh, enggak lagi yang di sini. Baik, kita mulai dari ayat 130 ikhwas kalian. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa man di sini ditafsirkan man di sini la nafiah. Ya, jadi man di sini ditafsirkan la, yaitu la yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang enggan terhadap agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Ya. Wa man ay wala yarghabu an. Di sini ada fi'il raghiba yarghabu ditambah dengan an. Yang masyhur adalah kalau yarghabu an artinya enggan. Tapi kalau yarghabu fi artinya berhasrat, itulah berlawanan tuh. Raghiba yarghabu setelahnya ada apa? Apakah fi atau an? Kalau raghiba yarghabu setelahnya ada fi, maka artinya menginginkan. Kalau raghiba yarghabu artinya setelahnya ada an, maka artinya enggan. Itu berlawanan itu. Tapi sini yarghabu an berarti enggan akan millata Ibrahim. Yaitu fayatrukaha, dia meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim. Yarghabu an millati Ibrahim, di sini ada dua model, yaitu imma orang-orang jahiliyah musyrikun, imma orang-orang ahlul kitab. Karena orang-orang jahiliyah di Mekah atau kalangan musyrikun di Mekah, mereka asalnya juga masih ada yang memegang milah Ibrahimiyah, di antaranya Nabi Muhammad SAW ketika sebelum menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. dan juga beberapa dari sahabat di antaranya Abu Bakar As-Siddiq dahulunya memegang milah Ibrahimiyah, masih kembali masih seperti fitrahnya. Ya. Adapun orang-orang ahlul kitab, iya, mereka banyak dari mereka enggan dengan atau terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Ini tiga-tiganya gini ya. Tiga-tiganya, tiga aja. Oke. Tidaklah ada yang enggan terhadap agama Nabi Ibrahim kecuali illa man safi nafsa ay jahila annaha makhluqatun lillah. Yajibu 'alaiha ibadatuhu aw istakhaffa biha wa imtahanaha. Yaitu orang yang safi, yang bodoh, yang tidak memahami bahwasanya dirinya annaha di sini ha kembali ke nafs jiwa. Dirinya makhluk. Makhluk milik Allah yang wajib untuk ibadah. Atau makna safiya nafsah yaitu istakhaffa binafsihi. Atau istakhaffa bimillah Ibrahim. Menganggap ringan dan menganggap rendah wamtahana millata Ibrahim. Menganggap rendah agama Nabi Ibrahim. Dan begitu pula dengan yang terjadi pada syariat Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ada orang yang enggan terhadap syariat Nabi Muhammad illa man safiya nafsah. Kenapa? Karena Al-Quran itu, kita tahu Al-Quran itu وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Dan yang kami wahyukan kepada Muhammad dari kitab itu adalah Al-Haq. Al-Haq yaitu kebenaran, yang mana kebenaran tersebut musaddiq, selaras dengan apa yang ada sebelumnya dari Alkitab, Taurat, Injil dan seterusnya. Berarti agama yang Nabi Ibrahim sama dengan milah Ibrahim. Agama yang Nabi Muhammad sama dengan milah Ibrahim. Dan syariat Nabi Muhammad SAW atau agamanya selaku keumuman itu sama seperti agama-agama para nabi sebelumnya. Maka dikhabarkan di sini siapa yang enggan dengan syariat Allah Azza wa Jalla pasti dia adalah orang yang bodoh. Dan beberapa waktu lalu Anda melihat ada poster ini tidak mewakili NU ya, tidak mewakili Nahdlatul Ulama itu apa bagian atau versi yang apa namanya NU cabang Nasrani, ada namanya NU cabang, iya kan, itu emang digagaskan oleh Profesor Khurafi itu ya. Nah NU cabang Nasrani ada poster yang kemudian tulis anti khilafah, anti syariat. Ini wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safi nafsah. Nah, wa laqad istafainahu. Itu istafainahu, ikhtarnah. Istafa makna ikhtara. Itu kami telah memilihnya. Fi dunya walaqad istafainahu fid dunya, yaitu kami telah istafainahu, dhamir huwa di sini kembali ke siapa atau ke apa, ke Nabi Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim, walaqad istafaina Ibrahim, kami telah memilih Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia ini Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim dengan apa, bir risalati wal khullah, dengan risalah, kerasulan dan al-khullah, kekhalilan, yaitu kekhususan dari segi kasih sayang Allah terhadapnya. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Ya, dan juga Nabi Muhammad SAW juga Khalilur Rahman. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, di dunia kemudian Nabi Ibrahim itu ada pada risalah dan kasih sayang Allah yang khusus padanya, dan di akhirat fil akhirati la minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Alladzina lahum darajatul ula, yang mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apakah hanya beliau atau para rasul yang masuk la minas salihin? Kata Allah Ta'ala di ayat lainnya, walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pasti kami akan memasukkan mereka ke dalam barisan orang-orang yang saleh di akhirat nanti. Jadi kita juga bisa juga insyaallah taala untuk menuju surga, walaupun tentu tidak sederajat dengan para nabi, tetapi bisa saya dikumpulkan dengan mereka. Dan dalam ayat lainnya, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan, di antaranya para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salih. Kemudian kata Allah Ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim wa'adhkur, dan ingatlah ketika Rabbnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim AS, aslim, ya, aslim, menyerahlah kepada Allah Ta'ala, yaitu unqud lillah wa akhlis lahu dinaka. Di situ cetakan, ada yang punya tafsir lain, Pak Samiran, ada tafsir lain di situ? Unqud di situ, betul atau tidak? Wallahu a'lam. Ah, ah, na qadal, na qadal, ya, na qaf dan dal. Ah, wallahu a'lam. Intinya adalah ini istaslim lillah wa akhlis lahu dinak, yaitu bertauhidlah. Aslim di sini bertauhidlah, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka berkata Nabi Ibrahim, aslam tuli rabbil alamin, aku berislam, beristislam, ikhlas di rabbil alamin. Di sini kenapa Islam ditafsirkan di sini ikhlas? Ya, istislam, menyerahkan diri dan ikhlas. Dan kita lihat Nabi Ibrahim AS orang yang paling merealisasikan keikhlasan. Sampai untuk masalah penyembelihan anaknya, beliau rela, yang penting ikhlas. Sampai kemudian mengorbankan anak pertamanya dan juga istrinya untuk ditaruh di Mekah, di dekat Ka'bah. Itu ikhlas, ditinggalkan di situ. Dan banyak pengorbanan-pengorbanan yang Nabi Ibrahim lakukan dan perjuangannya, yang antum lihat tidak ada mukabil dari segi keduniaan harta belaka. Tidak ada. Mukabil itu maksudnya reward dari Allah untuk harta benda. Kalau misalnya kamu tinggalkan istrimu di sini, kamu akan mendapatkan kekayaan. Tidak. Jadi perintah-perintah Allah itu tidak divaluekan oleh Nabi Ibrahim AS dengan belaka apa? Materi duniawi. Melainkan dah, yang penting kalau Allah perintahkan, dah kita lanjutkan. Qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim AS mewasiatkan dalam riwayat, dalam qiraah lain, wa wassa, di sini qiraah lainnya adalah wa awsa biha. Wa wassa Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub mewasiatkan biha bil millah, agama tersebut, memegang teguh agama, wasiatnya pegang teguh agama tersebut kepada siapa? Kepada banihi, kepada banihi, anak-anaknya. Itu Nabi Ibrahim punya anak-anak, dihikayatkan cuma dua, dihikayatkan ada lainnya, wallahu a'lam. Yang terpenting, yang maklum di kita, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya, karena Nabi Ismail nanti cikal bakal orang-orang Arab, dan Nabi Ishaq cikal bakal orang-orang Bani Israel. Ya. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada kedua anaknya dengan wasiat keagamaan. Begitu juga dengan Nabi Yaqub yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Yaqub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Yaqub ini punya anak, anak-anaknya yang itu nanti akan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Ya baniya, wahai putra-putraku sekalian, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu dinal Islam, agama Islam. Jadi itu sudah ada sejak ketika itu. Buktinya Nabi Ibrahim AS mengatakan qala aslamtu, aku berislam. Maka kami tanya, nah agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam. Ya, agama Nabi Ibrahim Islam. Namun kalau kita ditanya agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa AS, agama Islam untuk kalangannya, untuk kaumnya. Dan yang tersisa sekarang dari warisan-warisan itu kita sebut agama Nasrani dan Yahudi. Enggak boleh kita bilang itu juga agama Islam, enggak. Agama Kristen kita bilang Kristen, agama Yahudi kita bilang agama Yahudi. Enggak boleh kita bilang itu agama Islam, walaupun dahulunya aslinya adalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian muslimun. Ini seperti ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amantaqullaha ya ayyuhalladzina amantaqullaha, terus apa? Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nahyun an tarkil islam wa amrun bithabati alaihi ila musadafatil maut, larangan meninggalkan Islam dan perintah untuk tetap teguh di atas Islam sampai menghampiri kematian. Musadafah, sadafah yusarifu itu bertemu, tapi biasanya dengan keadaan tiba-tiba, itu musadafah. Ya, sadafa Zaidun Amr, Amro itu Zaid tiba-tiba ketemu dengan Amr gitu. Musadafatul maut. Jadi ada larangan meninggalkan Islam dan ada perintah teguh di atas Islam. Baik, itu yang diperintahkan oleh apa? Oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya dan Nabi Yaqub kepada anaknya. Di sini ada faedah bahwasanya seorang alim hendaklah dia berwasiat dengan wasiat keagamaan pada putra-putrinya. Ya, dan itu lebih penting sebenarnya dibandingkan sebatas wasiat harta. Namun kebanyakan dari orang lebih mementingkan wasiat harta dibandingkan wasiat keagamaan. Ya. Ya, putra lihat ayat, putra. Ah, lihat ayat. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am kuntum syuhadaa id hadhara Yaqub al-maut?" Wah, ketika kadang dalam tafsir jalan lain, "Walamma qala al-yahud lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lamu anna Yaqub yawma mata awsa bi-banihi bil-yahudiyyah?" Ah. Orang Yahudi berkata kepada Nabi begini, wahai Muhammad, bukankah engkau tahu kalau misalnya bahwasanya Nabi Yakub, Jacob, ya, atau Israel, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu di hari kematiannya mewasiatkan putra-putranya agama apa? Yahudi. Itu kata siapa? Kata orang Yahudi mengklaim begitu. Nabi Yaqub itu di hari menjelang hari kematiannya itu apa? Yang beliau maksudkan bukan agama Islam, agama Yahudi, wahai Muhammad gitu. Maka turunlah ayat. Am kuntum syuhada? Itu am kuntum hudura? Apakah kalian menyaksikan wahai Yahudi? Apakah kalian hadir ketika itu? Sehingga kalian berani mengklaim bahwasanya yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub itu adalah agama Yahudi, bukan agama Islam? Am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub itu ketika hadir kematian padanya, dia kemudian alaihissalam kemudian mewasiatkan kepada putra-putrinya, putra-putranya, apakah kalian orang Yahudi itu ada ketika itu menyaksikan? Ya. Id, ya badalun min id qablahu. Qala id qal banihi, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di? Ba'da mauti?" Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah kematianku? Kata Nabi Ya'qub. Maka mereka yaitu putra-putra berkata, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida." Mereka berkata, "Wahai nama kami, kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Ismail, sesembahan Nabi Ishaq sebagai bapakmu wahai Nabi Yaqub." Jadi udda Ismaila, udda Ismailu min al-abai taghlibun oli anna al-amma bimanzilatil ab. Kenapa Nabi Ismail kok disebut sebagai nenek moyang? Aba ini sebagai babut taghlib, yaitu mendominasi, ya seluruh orang tua itu disebut nenek moyang. Orang-orang tua disebut nenek moyang. Nah, karena paman semanzilah dengan bapak dari segi ketuaan gitu loh. Ya, misalnya antum punya ayah, ya, dan kemudian antum, ayah antum punya adik atau kakak, maka paman-paman tersebut termasuk nenek moyang antum. Nenek moyang ini sebenarnya bahasa lampau, ya. Bahasa lampau itu malah justru kerap kali nenek itu kakek. Kalau antum baca tafsir Al-Azhar Buya Hamka, antum akan mendapatkan lafal mbah itu dengan lafal nenek. Iya, bukan kakek, yang lafal nenek. Ya, sama seperti istilah kerajaan pada masanya dahulu, ratu itu adalah laki-laki. Ratu itu bukan, enggak mesti perempuan. Oke, okay, ada yang namanya kerajaan, ada yang namanya keraton itu. Tapi keraton itu cabang atau lebih kecil dari kerajaan, namun penguasanya ratu itu adalah laki-laki. Iya. Makanya ada mazhab yang mengatakan bahwa saya Ratu Kidul itu laki-laki. Ini mazhab yang mungkin lebih rajih. Walaupun jumhur mengatakan Ratu Kidul itu perempuan, tapi semua ulama dan juhala sepakat bahwa itu semua setan. Nah itu kita pilih yang ijma'nya saja. Mau dia laki, mau perempuan, mau operasi apa gimana terserah. Tapi memang begitu. Dahulu ratu keraton itu laki-laki ratu. Ya begitu. Baik, nenek moyang. Karena paman semanzilah dengan bapak, karena bersaudara sepantar lah. Ilahan wahida, satu ilah, badal dari ilahaka, dibadalkan dengan ilahan wahida menunjukkan bahwasanya hanya satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri padanya. Wa am bima'na hamzatil inkar, am di sini. Am kuntum syuhada. Am di sini kan apakah? Tapi ada pengingkaran. Pengingkaran terhadap orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya Nabi Ya'qub itu mewasiatkan agama Yahudi bukan Islam, maka Allah ingkari. Emang, ya emang di level emang. Emang itu kan bahasa Indonesia, emang itu pertanyaan tapi maksudnya ingkar. Benar enggak? Iya. Begitu. Biasanya untuk mengingkari, ya. Ai lam tahduruhu waqta mautih. Kalian itu hai orang Yahudi tidak hadir ketika itu di wafatnya Nabi Ya'qub. Fa kaifa tansibuna ilaihi ma la yaliqu bih? Bagaimana kalian mengklaim menisbatkan sesuatu pada Nabi Ya'qub, sesuatu yang tidak pantas bagi beliau, yaitu mengajarkan atau mewasiatkan agama Yahudi. Enggak, itu klaim-klaim saja. Maka Allah katakan tilka ummatun qad khalat, tilka mubtada wal isyarah ila Ibrahim wa Ya'qub wa banihima. Tilka isyarah, tilka ini itu ya untuk muannas, itu adalah ummat, yaitu isyarah ini kembali kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub dan putra-putra keduanya. Wa annatha li ta'nithil khabar, li ta'nithi khabarih, dan menta'nif di sini tilka ditanif karena khabar dari mubtada tilka itu ummah, dan ummah di sini muannas, maka tilka ummatun qad khala'um, tilka ummah. Maka kerap kali isim isyarah itu mengikuti mudzakkar atau muannas khabarnya. Misalnya Nabi bilang ini kan kitab, ini kan mudzakkar, maka Nabi bilang hadza kitab atau dzalika kitab. Tapi kalau misalnya ada mim sahah penghapus, maka Nabi bilang hadhihi mimsahah wa tilka mimsahah, gitu ya, mengikuti. Tilka ummatun qad khalat, yaitu qad salafat. Qad khalat artinya qad salafat. Khala yaitu salafa, sebagaimana ayat lainnya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Nabi Muhammad alaihissalam melainkan seorang rasul yang telah lampau sebelumnya juga ada para rasul. Laha ma kasabat minal amal ay jazauhu, untuknya, untuk umat-umat yang telah berlalu ini, ma kasabat minal amal, untuknya jaza minal amal, sudah akan ada ganjarannya. Walakum ma kasabtum, dan kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian juga akan ada ganjaran terhadap apa yang kalian terbuat, berbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kama la yus'aluna an amalikum, sebagai mereka para nabi tidak juga akan ditanya tentang amalan kalian. Wal jumlatu ta'kidun lima qablaha. Baik. Kalimat ini, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, suatu ketika di salah satu daurah, waktu itu kan daurah kajian kitab Syarh Sunnah Al-Muzani, ya ana hadiri ketika itu, Syekh Abdul Razzaq yang mengisinya sampai khatam alhamdulillah, dan beliau punya kitab Ta'liqat, Ta'liqah ala Syarh Sunnah Al-Muzani, Al-Muzani, yang itu dihadiri oleh sekian ratus asatidah se-Indonesia, asatidah Ahlus Sunnah maksudnya. Maka suatu di sesi tanya jawab, ada seorang ustaz yang bertanya kepada Syekh dengan pertanyaan tentang sejarah beberapa nabi terdahulu yang cukup rumit ya. Maka ustaz tersebut bertanya agak panjang lebar, bertanya ya, panjang lebar dah bertanya gitu. Apa respon dari Syekh Abdul Razzaq? Jawaban Ustaz Syekh Abdul Razzaq, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya udah gitu dong jawabannya. Para asatidz lainnya pada ketawa semua. Artinya, kayak misalnya antum nanya, "Ustaz, kira-kira ini tanya panjang tentang kisah misalnya dua putra Adam dan detail dengan itu, dan bertanya kepada anda misalnya sesuatu yang detail dari kisah tersebut yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah." Maka anda bisa katakan kepada antum, itu adalah umat terdahulu yang akan ada ganjarannya dan antum ada ganjarannya. Antum tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat dan mereka tidak ditanya tentang apa yang antum perbuat. Lantas antum ngapain nanya detail gitu? Itu intinya seperti itu. Iya, itu jawabannya sangat bagus untuk orang yang agak bawel tentang sejarah. Ya pengen, wah sesuatu yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat. Contoh misalnya, nama anjingnya yang di Ashabul Kahfi, nama anjingnya siapa? Anda mungkin gak akan menjawab. Coba nama antum siapa? Mungkin itu namanya. Karena apa ibrahnya kita mengetahui nama anjingnya Ashabul Kahfi? Atau jenisnya apa Ustaz? Apakah helder? Poodle? Atau apa? Coba antum ngajak. Nah seperti itu. Untuk apa hal-hal yang Tilka ummatun khalas, kalau memang tidak ada nasnya Al-Qur'an Sunnah, antum enggak wajib detail untuk hal-hal seperti itu. Contoh lain, Ustaz, iblis nama asli siapa? Ada riwayat Israiliyat nama asli siapa? Ada riwayat Israiliyat nama asli iblis, ternyata iblis itu bukan nama asli, ada nama aslinya, ada nama sebutan aslinya atau nama ketika masih alim, ada yang kayak gitu. Iya, katanya dulunya iblis itu aslinya alim. Ya. Di foto bagus ini. Itu lagi azan, iblis itu anak alim aslinya. Alim. Masya Allah, lagi azan, langsung di depan, kayaknya antum mengalahkan Kamaluddin. Belum maghrib, Neng. Ntar azan, kayak azan beneran itu. Masya Allah, puasanya Masya Allah ya, khusyuknya luar biasa. Taib, kita lanjut insya Allah tafsir Al-Isar lain insya Allah. Ya.